Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku sekalian. Alhamdulillah, tahun 2007 ya, yeah. Diundang untuk bisa menikmati episode training ASQ. Alhamdulillah, banyak terinspirasi kebesaran Allah dan hal-hal lainnya. Dan mudah-mudahan ini akan terus dikembangkan, ya, karena di dalam ilmu mengenal Allah itu sangat lebar dan luas. ASQ akan menjadi semakin kuat ketika orang-orang yang dilatihnya menjadi semakin yakin kepada Allah, menjadi semakin patuh dan pasrah. Ya, mudah-mudahan akan dibimbing terus dengan inspirasi-inspirasi baru yang inovatif dan kreatif sehingga masyarakat bisa mengenal Allah, karena perbaikan akhlak itu berbanding lurus dengan tingkat keyakinan kepada Allah. Kalau orang yakin ke Allah, maka dia akan lebih menjaga diri, menjaga lisan, menjaga sikap, ada ataupun tidak ada orang. Mudah-mudahan ASQ terus berkembang menjadi lebih baik, dan terutama kita doakan supaya siapapun yang menjadi trainernya, termasuk foundernya, oleh Allah diringankan hisabnya, dilipat gandakan pahalanya, dan juga kita bantu terus supaya semua ini dijauhkan dari segala fitnah, bala wal musibah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.